ما لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالحمد لله وجيدا شكور سننتياسا كتابا يتكن كحذر الله جل وعلا ينطلح برفرمان وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان للظلوم كفار. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat dan pertolongan dari Allah Jalla wa Ala, sehingga pada sore hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam rangka tawasi bil haqq wa tawasi bis sabr, dan memperkaji ilmu akidah tentang pembahasan Nawaqidhul Islam dari kitab Syekh Muhammad An-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala, pembatal-pembatal Islam. Kita memohon kepada Allah Jalla wa Ala sebagaimana ia telah mempertemukan kita di majlis ilmu agama yang mulia ini dan yang lainnya, agar kembali mengumpulkan kita di dalam syurganya ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa pada hari kiamat kala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, ibu bapa, saudara dan saudari yang ana cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Pertemuan hari ini kita insyaallah akan membahas an-naqidus sabi', pembatal Islam yang ketujuh. Kata penulis rahimahullah ta'ala, an-naqidus sabi', pembatal Islam yang ketujuh adalah as-sihir, adalah sihir. Wa minhu as-sirf wal-ataf, diantara bentuk sihir adalah sihir pelet agar seseorang dicintai oleh pasangannya, atau memisahkan diantara dua pasangan suami istri. فَمَنْ فَعَلَهُ أَوْ رَضِيَ بِهِ كَفَرْ, barang siapa yang ridha terhadap sihir, barang siapa yang melakukan sihir atau ridha terhadap sihir, maka dia kafir. Dalilnya adalah firman Allah Jalla wa'ala, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur, dan tidaklah mereka berdua, malaikat yang Allah Jalla wa Ala turunkan sebagai ujian kepada kaum mukminin, sebagai ujian kepada manusia di saat itu, mengajarkan seseorang melainkan mereka berkata, innama nahnu fitna, kami ini hanya ujian dari Allah Jalla wa Ala, maka janganlah kalian kufur dengan mempelajari sihir. Baik, ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyakum wa baraka fikum. Sihir secara etimologi bahasa Arab, dia berarti ma khafiya wa latufa sababuh, sesuatu yang tersamarkan dan halus, tersembunyi sebabnya. Oleh karenanya sahur dinamakan sahur karena dilakukan di waktu yang tertutup, di waktu yang tersembunyi, di sepertiga akhir malam. Adapun secara syar'i, secara istilah para ulama atau dalam bahasa syar'i, sihir itu terbagi menjadi dua. Yang pertama hakiki dan yang kedua takhyili. Hakiki itu adalah sesuatu yang dapat memberikan pengaruh terhadap badan sehingga badan orang yang terkena sihir menjadi sakit atau bahkan menyebabkan dia mati. Nah, bahkan menyebabkan dia mati. Atau dia terkena sihir hakiki sehingga memikirkan sesuatu bahwa dia melakukannya padahal dia tidak melakukannya, sebagaimana yang terjadi pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, contohnya lagi adalah orang yang terkena sihir sehingga ia terpisahkan dari pasangannya. atau orang yang tadinya tidak mencintainya kemudian terkena sihir menjadi cinta kepadanya. 6. Yang kedua adalah sihir takhyili. Sihir takhyili. Sihir takhyili adalah sihir yang memberikan pengaruh terhadap pandangan semata. Hakikatnya dia tidak ada, tidak mengubah sesuatu, tetapi dia menyihir mata manusia sehingga melihat sesuatu itu seakan-akan berubah bentuknya, seperti sihir yang dilakukan oleh tukang sihir Fir'aun sebelum mereka bertobat dan beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Mereka menyihir mata-mata manusia sehingga melihat tali yang mereka lempar itu, sehingga tali yang mereka lempar itu terlihat oleh manusia sebagai ular. Baik, ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyakum wa baraka fiikum. Ini dua bentuk sihir secara umum di dalam bahasa Al-Quran dan hadis. Yang pertama at-takhyili, yang tanpa ada kesilangan pendapat di kalangan ulama. Adapun hakiki, yang pertama adalah hakiki, sesuatu yang tidak ada kesilangan pendapat di kalangan ulama. Namun terjadi kesilangan pendapat di kalangan mereka terhadap sihir yang kedua at-takhyili. Akan tetapi keumuman para ulama menerangkan bahwa sihir ada yang hakiki dan ada yang takhyili. Ada yang takhyili. Hakiki seperti sihir yang membuat dua pasangan suami istri terpisahkan dikarenakan sihir, membuat orang yang sedang sehat menjadi sakit, tentunya semua itu dengan izin Allah Jalla wa'ala. Seperti sihir yang dilakukan oleh Labid bin A'sam, seorang Yahudi yang menyihir Nabi SAW sehingga Nabi SAW berkhayal melakukan sesuatu padahal beliau tidak melakukannya, sehingga Allah Jalla wa'ala mengutus dua malaikat yang murqiyah beliau dengan surat Al-Falaq. Maka beliau pun sembuh dengan izin Allah Jalla wa'ala, bangun berdiri seakan-akan beliau tidak terkena penyakit apapun sebelumnya. Sihir takhyili adalah seperti sihir yang dilakukan oleh tukang sihir Fir'aun sebelum mereka beriman dan bertobat kepada Allah Jalla wa'ala. Mereka menyihir mata-mata manusia sehingga tali-tali yang mereka lempar terlihat sebagai ular di mata manusia. Seperti Allah Jalla wa'ala sebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 116, Allah Jalla wa'ala berfirman, falamma alqaw saharu a'yunan nas, tatkala mereka melemparkan tali-tali mereka, mereka pun menyihir mata-mata manusia. Mata-mata manusia. Allah tidak menyatakan maka berubahlah tali mereka menjadi ular, lah. Yang Allah katakan mereka pun menyihir mata-mata manusia. Di dalam surat Taha ayat ke-66, Allah Jalla wa'ala berfirman, فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَيَصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسَعَى. Maka tiba-tiba tali-tali yang mereka lempar tersebut dan tongkat-tongkat mereka dikhayalkan kepada Musa alaihissalam sehingga terlihat seperti ular yang sedang berjalan, padahal tali tersebut masih tetap, tali belum berubah menjadi ular. Akan tetapi yang terlihat di pandangan manusia itu ular. Ini namanya sihir takhyili. Di antara bentuk sihir takhyili yang sejatinya dia tidak berubah tetapi mata manusia yang telah disihir oleh tukang sihir pada hari ini adalah apa yang dilakukan oleh sebagian tukang sihir. Mereka datangkan benda-benda kecil atau hewan-hewan kecil, kemudian mereka lemparkan suatu cahaya, tiba-tiba hewan kecil tersebut berubah menjadi kambing, kemudian setelah tukang sihir tersebut pergi maka hewan tersebut kembali ke bentuk aslinya. Ini diantara bentuk sihir takhyili pada hari ini. Demikian pula yang dilakukan oleh tukang sihir pada hari ini. Mereka memperlihatkan beberapa kertas, kemudian mereka lemparkan cahaya ke dalam kertas-kertas tersebut, kemudian kertas tersebut berubah menjadi uang dan yang semisal dengannya. Ini semuanya adalah sihir takhili, artinya kertas tersebut masih tetap sebagai kertas, tetapi mata manusia telah disihir olehnya sehingga mereka melihatnya sebagai uang. Nih, sebagai uang. Nah, maka mungkin saja ya seperti yang heboh-heboh di masa sekarang, di akhir-akhir ini ada yang menggandakan uang. Dibuat kertas-kertas biasa, kemudian uang tersebut menjadi kertas-kertas tersebut menjadi uang. Ya, mungkin ya atau bahkan ya bisa dipastikan itu sihir takhili. Ya, di mata manusia terlihat itu sebagai uang karena mata mereka yang telah disihir, seperti mata manusia yang telah disihir oleh tukang sihir Fir'aun sebelum mereka bertaubat dan beriman kepada Allah Jalla wa'ala, sehingga tali-tali yang mereka lempar terlihat sebagai ular di mata manusia. Baik, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Belajar dan mengajarkan sihir adalah sebuah kekufuran dan pembatal Islam. Ya, kenapa? Karena sihir itu ya, hampir semuanya, bahkan sebagian ulama mengatakan semuanya dilakukan dengan perantara syaitan. Memohon perlindungan kepada mereka, memohon bantuan kepada mereka, mendekatkan diri kepada mereka dengan memalingkan salah satu ibadah kepada mereka dari selain Allah Jalla wa'ala. Ya. Adapun penamaan sihir terhadap suatu amalan, suatu perbuatan dengan menggunakan obat-obat, ya, dengan cara-cara yang halus dan tersembunyi, kemudian sebab ya, pengobatan tersebut, orang yang disihir terkena suatu penyakit atau tersakiti dengan tanpa memohon pertolongan kepada syaitan, maka ini walaupun dinamakan sihir ya, secara etimologi, tetapi sejatinya itu bukan sihir yang dimaksud oleh Al-Quran dan hadis, yang merupakan kekufuran dan pembatal Islam. Nah, oleh karenanya rincian yang disebutkan oleh para ulama tentang hukum sihir, ketika sebagian mereka menyebutkan bahwa tukang sihir tidak selalu kafir, maksud mereka adalah yang itu. Oleh karenanya rincian yang seperti itu tidak tepat dirincikan atau disebutkan oleh seorang talibul ilmi di depan orang awam, karena dikhawatirkan mereka akan memahami bahwa ya, sihir tidak selalu kafir ya. Tukang sihir itu tidak kafir dan mempelajari sihir tidak membatalkan Islam. Sedangkan faktanya ya, yang kita lihat semua tukang sihir ya, dukun dan yang semisal dengannya, mereka melakukan hal-hal yang itu pembatal Islam, memalingkan ibadah kepada selain Allah Jalla wa'ala ya, memohon pertolongan kepada syaitan ya, memohon perlindungan kepada syaitan, atau mendekatkan diri mereka kepada syaitan dengan memalingkan salah satu ibadah kepada syaitan selain Allah Jalla wa'ala. Dalil-dalil yang menerangkan bahwa sihir ya, merupakan kekufuran dan pembatal Islam sangatlah banyak. Di antaranya adalah firman Allah Jalla wa'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 102 hingga 103, dan ini merupakan dalil pokok dalam permasalahan ini. Allah Jalla wa'ala berfirman, وَاتَّبَعُ مَا تَتْلُ الشَّيَاطِينُ وَعَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. Mereka telah mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan-syaitan terhadap kerajaan Nabi Sulaiman. Ya, syaitan mengabarkan kepada manusia saat itu ya, bahwa kalau mereka ingin memperoleh kerajaan seperti kerajaan Nabi Sulaiman, maka hendaknya mereka mempelajari ya, pelajaran tertentu yang itu merupakan pelajaran dari syaitan kepada mereka agar mereka kufur ya, dengan mempelajari sihir. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. Dan sungguh Sulaiman tidak kafir, tetapi syaitanlah yang telah kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. Dan apa yang telah diturunkan kepada dua malaikat di Babil, Harut dan Marut. Yang rajih dari penjelasan para ulama tafsir tentang Harut dan Marut, dua malaikat di dalam ayat ini, ya, adalah mereka memang malaikat Allah Jalla wa'ala yang diturunkan oleh Allah untuk menguji keimanan manusia. Kalau ada yang berkata, kenapa mereka mengajarkan sesuatu yang itu bisa kufur manusia ketika mempelajarinya, sesuatu yang itu sihir, maka para ulama menyatakan itu adalah bentuk ujian dari Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana Allah telah menciptakan Dajjal, Ya'jud wa Ma'jud, Iblis dan bala tentaranya. Nah, menciptakan sesuatu yang jika manusia melakukannya dapat menjerumuskan mereka ke dalam neraka Allah, seperti zina dan lain-lainnya. Semua itu adalah ujian dari Allah Jalla wa'ala. Adapun pernyataan bahwa dua malaikat itu tadinya mereka adalah malaikat, tetapi karena mereka membangkang kepada Allah, maka mereka diusir dan dikeluarkan dari syurga atau diturunkan dari langit. Ini adalah Israiliyat yang tidak dibangun di atas riwayat-riwayat yang sahih, dan itu bertentangan dengan sifat-sifat para malaikat yang Allah Jalla wa'ala sebutkan dalam Al-Quran. La yisbiqunahu bilqawli wahum bi amrihi ya'malun. Mereka tidak pernah membantah firman Allah, tetapi mereka selalu mengerjakan perintah-perintah Allah Jalla wa'ala. Yaf'aluna ma yu'marun. Mereka selalu mengerjakan perintah-perintah ini diperintahkan kepada mereka. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Dan tidaklah mereka mengajarkan seseorang kecuali mereka mengingatkan orang tersebut, kami ini sebagai ujian untuk kalian, jangan pelajari, maka jangan kamu kufur. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Maka mereka pun mempelajari dari mereka berdua sesuatu yang dapat memisahkan antara seseorang dan pasangannya. وَمَا هُمْ يَضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Dan syaitan-syaitan itu tidak dapat membahayakan seseorang pun kecuali dengan izin Allah Jalla wa'ala. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Dan sungguh mereka telah mempelajari sesuatu yang membahayakan mereka dan tidak memberikan manfaat untuk mereka sedikit pun, yaitu sihir. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ. Dan sungguh mereka telah mengetahui bahwa barang siapa yang mempelajarinya, dia tidak akan mendapatkan bagian sedikit pun di akhirat dari syurga Allah Jalla wa'ala. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ. Dan sungguh buruk apa yang mereka beli untuk diri mereka, yaitu sihir. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Seandainya mereka mengetahuinya. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Dan kalaulah mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, maka sungguh balasan yang ada di sisi Allah Jalla wa'ala itu lebih baik seandainya mereka mengetahuinya. Ada lima pendalilan atau lima sisi pendalilan dari ayat-ayat Allah Jalla wa'ala di atas yang menunjukkan kepada kita bahwa sihir adalah sebuah kekufuran dan sebagai pembatal Islam. Yang pertama, Allah katakan di dalam ayat ini, وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانِ. Sungguh Sulaiman tidak kufur. Kenapa? Karena yang dia miliki dari hal-hal yang di luar kebiasaan manusia itu adalah mukjizat dari Allah, bukan sebagai sihir. Ini menerangkan bahwa sihir adalah kufur yang tidak layak ada pada Nabi Allah Jalla wa'ala seperti Sulaiman alaihi salam. Yang kedua, di dalam ayat di atas Allah katakan, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Akan tetapi syaitanlah yang kafir yang mengajarkan manusia sihir. Ini menerangkan kepada kita bahwa mengajarkan sihir adalah sebuah kekufuran dan bahwa itu merupakan pengajaran syaitan terhadap manusia. Yang ketiga, karena di dalam ayat di atas Allah katakan, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحْدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرُ. Dan tidaklah mereka berdua itu dua malaikat mengajarkan seseorang kecuali mereka ingatkan, kami ini adalah ujian untuk kalian, fala takfur, maka jangan kalian kufur. Ini menunjukkan bahwa mempelajari sihir adalah kufur. Sisi yang keempat, karena di dalam ayat tersebut Allah katakan, walaqad alimu laman ishtarahu ma lahum fin akhirati min khalaq. Dan sungguh mereka telah mengetahui barang siapa yang membeli sihir untuk dirinya, maka sungguh dia tidak memiliki bagian apapun di akhirat kelak. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan sungguh buruk apa yang mereka beli untuk diri mereka seandainya mereka mengetahui. Ini menerangkan kepada kita bahwa sihir adalah kekufuran sehingga membuat seorang tidak tidak ya masuk syurga ya sama sekali. Yang kelima, Allah Jalla wa'ala menyebutkan dalam ayat di atas, walau annahum amanu wattaqaw, dan kalaulah mereka beriman dan bertakwa. Ini menunjukkan bahwa sihir bertentangan dengan iman dan bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Ini lima sisi yang menunjukkan kepada kita ya, dari lima sisi dari dua ayat di atas yang menerangkan kepada kita bahwa sihir adalah kekufuran dan pembatal Islam. Baik, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Dengan ini kita mengetahui bahwa sihir adalah sebuah kekufuran dan pembatal Islam. Dan juga Syekh ingatkan bahwa mempelajari ban dan ridha terhadap sihir. Jadi dia memang tidak mengajarkan dan tidak mempelajarinya, tetapi dia ridha, senang. Tidak ada kebencian dan pengingkaran dari hatinya terhadap sihir, juga sebuah kekufuran. Karena para ulama menyebutkan kaidah ar-ridha bil kufur, kufur. Ridha dengan sebuah kekufuran adalah sebuah kekufuran. Kemudian hal lain yang perlu diketahui ikhwanil karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, bahwa hukum Islam terhadap tukang sihir itu sangatlah berat. Dia dibunuh, dipenggal lehernya. Kenapa? Karena keburukan sangat banyak yang dia timbulkan terhadap manusia. Telah datang beberapa hadis dan asar yang menunjukkan bahwa tukang sihir dalam Islam itu dipenggal lehernya, dibunuh. Di antaranya adalah hadis Nabi SAW dalam Sunan Tirmidzi dengan sanad ini sahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nabi SAW bersabda, haddu sahiri dharbatun bisayf. Hukum had terhadap tukang sihir adalah dipenggal dengan pedang. Hal ini juga telah dilakukan dan diterapkan oleh para sahabat Nabi SAW. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah menulis sebuah surat kepada gubernur-gubernurnya. Isi suratnya adalah, an yaqtulu kulla sahirin wa sahirah. Bunuhlah setiap tukang sihir wanita dan tukang sihir laki-laki. Hal ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nah, demikian pula Hafsah bintu Umar radhiyallahu anhuma yang merupakan ibunda kita, istri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah memerintahkan seorang wanita, ya, memerintahkan agar seorang budak wanita yang beliau miliki untuk dibunuh karena telah menyihir beliau. Ya. Ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad di dalam Masail nomor 1549-43 dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Juga Jundub bin Ka'ab radhiyallahu an, beliau telah membunuh seorang tukang sihir. Sebagaimana yang datang dari Abu Uthman An-Nahdi, beliau menyatakan, kana 'indal Walid ibn Uqbah rajulun yal'ab fadhabaha insanan wa abana ra'sahu fa'ajibna fa'ada ra'sahu faja'a jundu al-azni faqatalah. Saat itu ada seorang tukang sihir di sisi Walid bin Uqbah. Tukang sihir ini sedang bermain sihir. Dia menyembelih seseorang, kemudian dia lepaskan kepala orang tersebut dari tubuhnya, kemudian dia kembalikan lagi kepalanya. Ya, ini sihir takhili tentunya ya. Maka datanglah sahabat Juntub, kemudian membunuhnya. Sanadnya adalah sanad yang sahih. Ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Tarikh Al-Kabir. Juga Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan, sahha qatlu sahir an thalathati min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, an Umar wa Hafsah wa Jundub bin Ka'ab. Telah sahih, telah diriwayatkan dengan sahih dari tiga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar, Hafsah dan Jundub bin Ka'ab, mereka membunuh tukang sihir. Hal ini dapat dilihat dalam kitab Al-Masail wal Rasail Al-Marwiyah dari Imam Ahmad bin Hanbal dalam Aqidah. Namun perlu diketahui ya, hal ini dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka memiliki kekhususan dan penguasa di masa itu mendengarkan mereka. Adapun pada hari ini, maka tidak boleh setiap individu muslim melakukannya. Ini diserahkan kepada penguasa. Hanya penguasa dan pemerintah yang sah yang berhak menegakkan suatu hukum atau hukum ya, pembunuhan terhadap tukang sihir. Adapun individu muslim tidak boleh melakukannya, karena itu akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar dan kejelekan yang akan menimpa dirinya atau keluarganya. Mungkin ada yang bertanya, kenapa tukang sihir dikatakan kafir dan batal Islamnya sehingga diterapkan hukum had yang begitu tegas terhadap dirinya? Para ulama menyebutkan, karena tukang sihir dia tidak akan menjadi tukang sihir, ahli sihir, kecuali telah mendekatkan syaitan, mendekatkan dirinya kepada syaitan dengan amalan-amalan yang kufur, seperti menyembelih hewan kepada syaitan, ya, memalingkan ibadah kepada syaitan, memohon perlindungan kepada syaitan. Nah, dan memalingkan sembelihan kepada selain Allah adalah syirik besar, dan telah kita bahas di awal-awal kitab. Nah, demikian pula ya, rata-rata tukang sihir mengaku tahu perkara gaib, dan ini adalah syirik besar dalam perkara rububiyah, karena Allah Jalla wa Ala telah berfirman, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Katakanlah, tiada yang mengetahui perkara gaib yang di langit dan di bumi kecuali Allah Jalla wa Ala, dan sungguh mereka sendiri tidak tahu kapan mereka akan dibangkitkan. Surat An-Naml ayat ke-60. Ya. Mungkin ada yang bertanya, apakah taubat tukang sihir itu diterima? Misalkan dia ditangkap, kemudian dia mengaku telah bertaubat. Perlu diketahui secara umum, terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama, apakah tukang sihir itu diterima taubatnya ataukah tidak. Sebagian ulama mengatakan, ya, antara dia, sebagian ulama menyatakan tidak diterima taubatnya. Kenapa? Karena kita tidak tahu benar dia sudah bertaubat ataukah tidak, karena dia pendusta. Yang kedua, tukang sihir itu walaupun dia telah bertobat, tetapi amalan sihirnya atau ilmu sihirnya tetap tidak bisa dihilangkan begitu saja. Nah, maka antara dia dengan kita tidak diterima tobatnya. Adapun antara dia dengan Allah, kalau dia bertobat dengan tobat yang nasuha, maka Allah Jalla wa'ala menerimanya. Nah, pendapat yang kedua ya, mengatakan bahwa kalau dia bertobat dan terlihat tobatnya tobat nasuha, maka diterima taubatnya. Kenapa? Karena dosa sihir ya tidaklah lebih besar ya daripada dosa syirik. Dan ayat dan hadis menerangkan kepada kita bahwa pelaku syirik apabila bertaubat diterima taubatnya. Para sahabat sebelum masuk Islam mereka melakukan syirik, menyembah berhala. Nah, diterima taubatnya oleh Allah Jalla wa'ala. Demikian pula muslim yang pernah melakukan jatuh ke dalam syirik besar, kemudian dia bertaubat, diterima taubatnya. Demikian pula sihir, sama-sama dosa yang membatalkan Islam. Tetapi sebagian para ulama merinci, apabila dia mengatakan dirinya taubat setelah ditangkap oleh pemerintah, aparat keamanan, dia baru mengatakan dirinya bertaubat dan tidak mengulanginya kembali, dan besar kemungkinan pernyataan taubatnya itu karena ketakutan tidak diterima taubatnya. Dia harus dipenggal karena ya, keburukan yang ditimbulkan oleh tukang sihir ini terhadap kaum muslimin sangatlah besar, terhadap agama mereka, nyawa mereka, harta mereka, dan kehormatan mereka. Nah, dan kalaupun dia bertobat ya, maka itu antara dia dengan Allah Jalla wa'ala. Beda halnya ya, seorang yang tadinya terkenal sebagai tukang sihir, kemudian dia ya bukan karena ada ancaman penangkapan dan semisal dengannya, dia telah bertobat, dia membeberkan ya, kesalahan-kesalahan yang telah ia lakukan, dia bertobat kepada Allah, berakidah dengan akidah yang lurus, mempelajari akidah yang lurus, ya, meninggalkan segala bentuk ya sihir, ya syirik atau ritual-ritual yang bertentangan dengan iman yang ia lakukan sebelumnya, maka ya, seperti yang dikatakan oleh sebagian ulama di antara Imam Syafi'i, maka taubatnya diterima karena Allah Jalla wa'ala telah menerima taubat ya, yang dosanya tidak kalah besar ya, dari syirik, dari sihir yaitu syirik. Kemudian perlu diketahui dan diberitahukan kepada masyarakat kita tentang hal ini, dan terkhusus tentang mendatangi dukun dan sihir, tukang sihir ya. Dukun dan tukang sihir, hukum mendatangi tukang sihir adalah haram. Apabila dia datang dan memberikan pertanyaan kepada dukun tanpa membenarkannya, hanya sekedar iseng-iseng ya, hanya sekedar iseng-iseng, maka ini perbuatan yang haram ya, dan mengakibatkan sholat yang ia lakukan selama 40 hari dan 40 malam tidak berpahala. tidak diberikan pahala atasnya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'arrafan fasalu an syai'in alam tuqbal salatuhu lahu salatun 40 lailah." Barang siapa yang mendatangi arrafan, orang pintar, tentunya menurut orang bodoh, atau dukun, kemudian dia menanyakan sesuatu kepadanya, maka salatnya 40 hari dan 40 malam tidak diterima oleh Allah jalla wa ala. Maksudnya tidak diterima adalah tidak berpahala nafyul qubul. Di sini adalah nafyu al-ajr. Naam, tidak diberikan pahala oleh Allah jalla wa ala. Tetapi jika kedatangan dan pertanyaannya kepada dukun atau tukang sihir tersebut, kemudian dia percayakan jawaban mereka, dia membenarkan apa yang mereka katakan, sehingga dia meyakini apa yang mereka tebak dari perkara-perkara gaib, maka ini adalah kekufuran yang membatalkan Islam. Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih, "Man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang mendatangi dukun, kemudian dia membenarkan ucapan dukun tersebut, maka sungguh dia telah kafir, telah kufur terhadap syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, jika kedatangan dan pertanyaannya kepada dukun, pada tukang sihir atau orang pintar tersebut bukan sekedar iseng-iseng, bukan pula untuk mendapatkan jawaban kemudian meyakini, tetapi untuk menyingkap dan membongkar kedustaan dan kelemahan dukun tersebut, maka ini adalah sesuatu yang dituntut, termasuk al-amr bil ma'ruf ya, dan nahyu anil mungkar, dan hukumnya bisa wajib kalau dia mampu melakukannya. Maka ikhwan al-kiram wa akhwati al-kirimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, dari pelajaran tentang pembatal Islam yang ketujuh ini yaitu sihir, kita mendapatkan dapat memetik beberapa pelajaran. Yang pertama, bahwa tidak boleh membiarkan sihir ya, di tengah-tengah masyarakat dengan segala bentuknya ya. Walaupun tukang sihir tersebut dikatakan sebagai seorang pengobat dan telah mengobati banyak orang ya. Karena tukang sihir terkadang tidak dipanggil sebagai tukang sihir, terkadang mereka dipanggil sebagai pengobat ya, ahli obat kampung, obat pengobat alternatif ya. Atau lebih parah lagi, di sebagian tempat tukang sihir itu dipanggil Pak Kiai, Tengku, Abati, Walid, padahal dia tukang sihir. Ya. Kalau seseorang sudah mengakui tahu perkara gaib, ya, atau bisa mengubah sesuatu bentuk dengan bentuk yang lainnya, dengan mensihir mata manusia, atau dengan alasan saya akan obati dari jarak jauh, nanti Pak jam-jam sekian mungkin ini Anda akan sakit, atau menebak barang-barang hilang, ketahuilah dia adalah dukun, dia adalah tukang sihir, walaupun di kepalanya ada sorban sebesar ember Jepang. Dia tukang sihir, dia dukun, walaupun berjubah, walaupun berjenggot, walaupun berpeci, walaupun salat lima waktu, walaupun dipanggil kiai, walaupun punya murid, walaupun punya pesantren dengan murid dan santri ribuan. Kalau dia ngaku tahu perkara gaib, menebak barang hilang, menebak waktu yang berkah, waktu yang tidak berkah, ya, menebak masa depan seseorang ya, kemudian dengan sekali lihat orang dia langsung menilai ini orang ya akan demikian dan demikian dan demikian, dia dukun, dia tukang sihir, walaupun dipanggil abati, buya, pak kiai, tengku, walid, dia tukang sihir dan dia tukang dukun. Jangan terkecoh dan tertipu dengan gayanya apapun, dengan gayanya yang ya seakan-akan dia seorang alim atau orang saleh, dia dukun dan dia tukang sihir. Jangan pernah ragu. Nah, pelajaran lain yang dapat kita petik dari pelajaran hari ini, bahwa tidak boleh seseorang menyaksikan aksi-aksi tukang sihir, baik secara langsung maupun secara live atau siaran ulang di televisi-televisi. Para ulama menyatakan orang yang menonton acara-acara sihir dan perdukunan yang disiarkan di televisi ya, itu hukumnya sama dengan orang yang mendatangi dukun, dan dia terkena keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, terancam dengan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ata kahinan fasalahu fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang mendatangi dukun kemudian menanyakannya dengan suatu pertanyaan kemudian membenarkannya, maka sungguh dia telah kufur terhadap syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man ata kahinan aw arrafan fasa'alahu falam tuqbal lahum salatun 40 lailah, barang siapa yang mendatangi dukun atau orang pintar tanpa kemudian menanyakan kepadanya suatu pertanyaan tanpa membenarkannya, maka sungguh salatnya selama 40 hari tidak diberikan pahala oleh Allah Jalla wa Ala. Nah, oleh karenanya Allah Jalla wa Ala di dalam Al-Qur'anul Karim menyatakan, "Wa idza ra'aita alladhina yakhudhuna fi ayatin lahi fa'rid 'anhum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi." Apabila engkau melihat ada orang-orang yang memperolok-olok ayat Allah Jalla wa Ala, melakukan maksiat kepada Allah Jalla wa Ala dengan berbagai bentuk maksiat, janganlah engkau duduk bersama mereka. Ya. Pergilah engkau dari mereka sampai mereka membicarakan hal yang lain. Nah, ini hal yang perlu diperhatikan, jemaah. Ya. Ini hal yang perlu diperhatikan dengan seorang sepele dengan hal yang seperti ini, karena ini adalah adalah sebuah kekufuran. Ya. Di dalam surat An-Nisa ayat 140, Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa qad nazzala 'alaykum fil kitabi an idza sami'tum ayatan la yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'hum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi innakum idzan mithluhum." Perhatikan bunyi ayatnya, dan sungguh telah diturunkan kepada kalian di dalam kitab Al-Quran. Apabila kalian mendengarkan ayat-ayat Allah yang syar'iyah maupun kauniyah, dia masuk ke dalam keumuman ayat-ayat Allah dan hukum-hukum Allah, dikufuri dan diperolok-olok, jangan sekali-kali engkau duduk bersama mereka. Berpalinglah dari mereka sampai mereka membahas pembahasan yang lain. Karena kalau engkau tetap duduk dengan mereka, innakum idza mithluhum, kalian sama dengan mereka. Orang yang duduk dengan duduk semeja dengan orang yang melakukan zina, homo, judi, ghibah, ya. Apalagi yang lebih dari itu, bidah, syirik, sihir, dia tidak berpaling dari mereka, duduk tetap dengan mereka dan ridha, innakum idza mithluhum, kata Allah, kalian sama dengan mereka. Ini bahaya. Ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama tentang bahayanya orang yang menyaksikan aksi-aksi siaran tayangan-tayangan perdukunan dan sihir yang ditayangkan di televisi. Dia duduk anteng-anteng dengan di depan televisi, yang melihat ritual-ritual syirik dan ritual-ritual sihir yang ditayangkan di televisi tanpa ada pengingkaran di hatinya. Karena kalau dia mengingkarinya, enggak mungkin dia menontonnya dengan santai dan tanpa mengingkarinya. Nah, Al-Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat di atas, beliau menyatakan, "Fadalla bihadha ala wujub ijtinabi ashabil ma'asi idza dhahara minhum munkar." Ayat ini menerangkan kepada kita kewajiban menjauhi pelaku maksiat. Yang kita katakan yang kita jauhi itu maksiatnya, bukan pelaku maksiatnya yang mana? Ini kan enggak nyambung, ucapan yang enggak nyambung. Apa maksiat itu? Sesuatu apa? Sesuatu yang berada di mana maksiat itu? Warnanya apa? Dan apa salahnya maksiat kalau enggak dilakukan oleh seseorang? Yang saya benci maksiatnya, bukan orangnya. Ini namanya akidah murjiah. Sejatinya tidak ada kebencian. Maksiat, mana yang maksiat kalau enggak dilakukan? Dan apa salahnya maksiat kalau tidak melakukannya? Ya, saya tidak membenci pelakunya, yang saya benci maksiatnya. Ini sejatinya adalah akidah murjiah. Mana maksiat sesuatu yang tidak terlihat kalau enggak dilakukan? Celaan terhadap maksiat adalah celaan terhadap orang yang melakukannya. Al-Imam Al-Qurtubi menyatakan ayat ini menerangkan kepada kita kewajiban menjauhi para pelaku maksiat. Duduk dengan semeja dengan orang yang merokok tanpa mengingkari dan menasihatinya, dosanya sama dengan orang yang merokok. Hati-hati jemaah. Oleh karenanya syaitan itu membuat seorang itu betah dengan kawan-kawan yang penuh maksiat. Kenapa? Karena dia tahu dengan itu hati orang tersebut akan condong dan mulai mencintai, atau minimnya dia tidak lagi mengingkari maksiat tersebut. Dengan itu dia sudah sama dengan para pelaku maksiat tersebut. Innakum idza mithlum, ayat Al-Quran yang menyatakannya. Kalau demikian berarti kalian sama dengan mereka. Hati-hati nih, suka duduk dengan para pelaku maksiat. Anda tidak melakukan maksiatnya, tetapi anda sama hukumnya dengan mereka. Nah, jika tidak mengingkarinya. dan anda mampu mengingkarinya. Idza dhahara minhum munkar, apabila terlihat dari mereka kemungkaran. Li'anna man lam yajtanibhum faqad radhiya fi'lahum, karena barang siapa yang tidak menjauhi mereka berarti dia telah ridha terhadap mereka, apalagi jika yang mereka lakukan adalah kekufuran, memperolok-olok ayat Allah, memperolok-olok hukum Allah, memperolok-olok syurga, memperolok-olok neraka. Waridha bil kufri kufrun. Kemudian kata al-Imam Al-Qurtubi, ridha kepada kekufuran adalah sebuah kekufuran. Ini kaidah. Innakum idza mithluhum, sesungguhnya kalian sama dengan mereka. Kata al-Imam Al-Qurtubi, ay inna ridha bil ma'siyah ma'siyah. Juga ayat ini mencakup ridha terhadap maksiat adalah sebuah maksiat. Wa li hadza yu'akhadhu al-fa'il war-radhi bi'uqubatil ma'asi. Oleh karenanya pelaku maksiat dan orang yang ridha terhadap maksiat diberikan sanksi yang sama sebagai pelaku maksiat, hatta yuhlaku bi ajma'ihim, sehingga mereka dibinasakan secara seksama. Kemudian al-Imam Ar-Razi, orang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, dalam tafsirnya ketika menerangkan ayat Allah Jalla wa Ala di atas surat An-Nisa ayat 140, kata beliau, qala ahlul ilm, para ulama mengatakan, hada yadulu ala anna man radhiya bil kufri fahuwa kafir. Ayat ini menerangkan kepada kita bahwa orang yang ridha dengan kekufuran dia kafir. Wa anna man wa man radhiya bi munkar yarahu wa khalata ahlahu wa illam yubashir kana fil ithmi bi manzilatin mubashir. Dan ayat ini menerangkan bahwa orang yang ridha dengan sebuah kemungkaran yang ia lihat, ia bergaul dengan pelaku kemungkaran tersebut, walaupun dia tidak ikut melakukannya, dia sama dengan mereka dalam dosa. Sama seperti orang yang melakukannya. Kenapa? Bidalili annahu ta'ala dhakara lafzul mithl huna. Karena Allah Jalla wa'ala katakan dalam ayat ini, innakum idham mithluhum. Sesungguhnya kalian, kalau demikian, sama dengan mereka. Ini ayat Al-Quran yang menyatakan, bukan status ya kita, ya bukan statement dari kita. Naam. Ini ayat Al-Quran, ayat 140 dari surat An-Nisa. Oleh karenanya Syekh Muhammad bin Abdullah menyatakan, faman fa'alahu aw radhiya bihi kafar, barang siapa yang melakukan sihir, belajar atau mengajarkannya, ya, atau melakukannya kepada orang lain, atau dia ridha, datang ke tukang sihir, menyaksikan ya atraksi-atraksinya tanpa mengingkarinya, tanpa menjauhi, dia sama kufur dengan mereka. Maka hati-hati jemaah, apalagi para pemain game ya, yang di dalamnya ada aksi-aksi kekufuran, bahkan ia ikut melakukannya. Ayatun billah. Ingat ya, ya, kita sudah berada di zaman yang ya, mana pemikiran benar-benar dijihad ya, diperangi dan dijajah oleh orang-orang kafir, dan pintu-pintu kesyirikan sangatlah banyak. Bahkan di banyak film-film kartun yang ditonton oleh sebagian anak kaum muslimin hari ini, unsur-unsur terdapat unsur-unsur kesyirikan, unsur-unsur sihir. Ya, seperti Harry Potter, enggak tahu sekarang masih hot apa enggak. Dulu tahun-tahun 2008, ya 2009. Ini masuk majalah novel yang sangat ya laris ya, yang sangat ya laku ya, Harry Potter ya. Bahkan film-film kartun saat ini juga banyak di dalamnya aksi-aksi pembelajaran sihir kepada manusia. Nah, maka seorang muslim hendaknya takut kepada Allah Jalla wa'ala ya. Kemudian ikhwanil karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, di antara pelajaran yang dapat kita petik dari pembahasan hari ini adalah tidak boleh menamakan sihir ya dengan ya, nama-nama lain yang tidak mengesankan itu sebagai sihir, seperti penamaan sihir dengan nama tenaga dalam. Katanya ini bukan sihir. Jadi apa itu? Ini tenaga dalam. Ya, sebenarnya semua orang memiliki tenaga dalam tersebut, hanya saja sebagian orang tidak mengetahui cara mengeluarkannya. Sehingga dengan rambutnya dia bisa menarik ya benda yang cukup berat bebannya, menarik mobil, menarik rumah ya. Kemudian dengan satu tangannya dia bisa memindahkan barang-barang yang berat ya. Bisa mendorong mobil yang sedang berhenti ya, tanpa membahayakannya. Bahkan sebagian mereka ya, melakukan atraksi digiling oleh mobil-mobil yang cukup besar ya. Jangan tertipu, itu semuanya adalah sihir. Jangan terkecoh dengan penamaan mereka ya, itu bukan sihir, tetapi itu adalah tenaga dalam. Itu semuanya adalah kedustaan. Itu semuanya adalah sihir, ya. Sebagian orang, ya, justru, ya, menyaksikan atraksi-atraksi yang seperti itu, bahkan sebagian tukang sihir yang seperti itu diundang untuk mengajarkannya kepada kaum muslimin. Bahkan lebih parah lagi, sebagian orang yang dikatakan cendikiawan, ya, tokoh masyarakat, ya, yang hebat dalam amr bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar, dalam khutbah Jumat yang justru menyuruh orang untuk mempelajari ilmu kebaik. Ya, nyo kape Cina kai tamang, tak jai kai nangro tanya nyo harus tepurno anak muda lah we nyo ilmu kebae lagi eta ba urang jameun. Nyan adalah kesyirikan dan sihir. Nabi dan para sahabatnya tidak memiliki ilmu kebal dan tidak pernah mempelajarinya serta mengajarkannya. Nabi terluka parah dalam perang Uhud. Gigi taring beliau terpatahkan, topi perang beliau terpecahkan. Naam, para sahabatnya terbunuh. Dan kalau ente pakai ilmu kebal dengan alasan jihad di jalan Allah, jadi ente kapan matinya? Kapan dapat pahala syahid? Kenapa bahlul sekali ente? Ya. Katanya mu jihad, mu amr bil ma'ruf, kemudian pakai ilmu kebal. Lah kalau pakai ilmu kebal, kapan matinya ente? Kapan dapat pahala syahidnya? Kenapa bahlul seperti itu? Ya. Kenapa harus ilmu kebal? Kalau inti maunya mati syahid, ya kan? Allah musta'an. Jadi ilmu-ilmu dalam, kekuatan dalam itu semua sihir dan dusta jemaah. Jangan percaya. Allah Jalla wa'ala tidak memberikan kekuatan yang seperti itu kepada manusia kecuali itu adalah mukjizat dari Allah Jalla wa'ala kepada para nabinya. Naam. Jangan percaya dengan sebutan itu adalah kecepatan di dalam menggunakan kekuatan, ya, dan sebagainya. Itu semuanya adalah sihir dan sebuah kedustaan. Naam. Wallahu ta'ala alam bisab. Maka kesimpulan kajian kita hari ini bahwa belajar dan mengajarkan sihir, ya, adalah sebuah kekufuran yang dapat membatalkan Islam seseorang, ya, karena, ya, amalan sihir itu membutuhkan, ya, amalan yang mendekatkan seseorang kepada syaitan, ya, dan melakukan berbagai kekufuran seperti menyembelih kepada selain Allah. Kesimpulan yang kedua bahwa orang yang melakukan tukang sihir dalam Islam dipenggal lehernya, tetapi yang melakukannya adalah penguasa yang sah, ya. Kemudian kesimpulan berikutnya dari pelajaran hari ini bahwa sihir terbagi menjadi dua, takhyili dan hakiki, ya. Takhyili dan hakiki, ya. Hakiki seperti, ya, sihir yang dapat memisahkan antara dua pasangan suami istri, menciptakan cinta ke hati orang yang tidak mencintainya, atau membuat orang yang sehat, ya, tiba-tiba menjadi sakit, ya. Yang kedua adalah takhyili, ya, dia gambarkan, ya, kepada manusia suatu benda berubah menjadi benda yang lain, padahal benda tersebut masih belum berubah, tetapi karena mata manusia yang telah tersihir sehingga terlihat oleh mereka benda tersebut sudah berubah menjadi benda yang lain, seperti sihir yang dilakukan oleh tukang sihir Fir'aun sebelum mereka bertobat dan beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Akan tetapi di sini saya ingin menyampaikan beberapa faedah yang penting agar semakin tajam dan tidak melemah iman kita di hadapan para pelaku sihir. Al-Syekh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala menyatakan, amma man saddaqa bis-sihr yu'athir fi qalbi al-a'yan bihaitsu yaj'al al-khashab dhahaban aw nahwa dhalik fala shaka fi dukhulihi fil wa'id. Barang siapa yang percaya bahwa sihir dapat merubah suatu benda dari kayu berubah menjadi emas, ya, dari kertas berubah menjadi uang, ya, dia percaya dan meyakini itu benar, maka tidak diragukan lagi dia masuk dalam ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu man saddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mempercayai dukun atau tukang sihir, dia telah kufur terhadap syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hadza la yaqdiru alaihi illa Allah azza wa jalla. Karena perbuatan yang seperti ini tiada yang mampu melakukannya kecuali Allah jalla wa ala. Beliau juga menyebutkan di dalam majmu' fatawa beliau, kata beliau, li sihir haqiqah wa la syak. Tidak diragukan bahwa sihir hakiki benar adanya. Wa huwa mu'athirun haqiqah, dan memberi pengaruh, ya, ya, benar adanya. Lakin kaunhu yuqalibu syai au yuhariku sakin au yusakinul mutaharik fahadha khayal. Ada, tetapi untuk merubah suatu benda menjadi benda yang lain, atau suatu yang tidak bisa bergerak mereka buat menjadi bergerak, atau suatu yang bergerak ya, tidak pernah bisa berhenti, mereka bisa membuatnya berhenti, ini semuanya adalah khayal, ya, tidak ya, hakiki. Semuanya itu tidak terjadi, tetapi mata manusia ini khayalkan. Fasihru fi qalbil asya bi tahriki sakin au taskinil mutaharrik laysa lahu athar. Maka sihir yang memperlihatkan suatu benda dirubah menjadi benda yang lain, suatu yang tidak bergerak menjadi bergerak, atau suatu yang bergerak menjadi tidak bergerak, itu semuanya sebenarnya tidak hakiki, ya. Tetapi yang disihir adalah mata manusia. Nah, maka jangan ya percaya kalau ada kerbau tiba-tiba berubah menjadi onta dengan sihir, ya. Dan jangan takut. Dan ada acara-acara yang seperti itu tidak boleh dihadiri dan disaksikan kecuali untuk mengingkarinya. Seperti acara-acara yang dinamakan akrobat, ya, di Aceh dulu. Allah alam apakah sekarang masih ada antraksi-antraksi tukang sihir dan para dukun, ya, mereka dengan nama akrobat, ya, akrobat, ya, penjual obat. Mereka memasukkan seseorang ke dalam suatu peti, ya, kemudian dikunci dari luar, kemudian orang tersebut disembelih dari luar, keluar darah, kemudian setelah itu peti tersebut dibuka kembali, kemudian orang tersebut bisa keluar kembali. Ya, ini namanya tukang sihir, dukun, walaupun dia berjubah, ya, walaupun dia berjubah. Nah, kalau di masa para sahabat, orang ini langsung dipenggal lehernya oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang dilakukan oleh tiga sahabat yang mulia di atas. Nah, kalau Anda mampu, ya, datangi, kemudian bacakan Al-Quran, kumandangkan azan di situ, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian ambil tawa, bacain Al-Quran, dan justru takut, ya. Jangan tidak menghadiri ya karena takut, tetapi kita tidak menghadiri atraksi aksrati yang seperti itu karena kita tahu ridho terhadap kekufuran adalah sebuah kekufuran, bukan karena takutlah. Nah, mungkin ada yang bertanya, ya, bagaimana menjaga diri dari sihir dan menyembuhkan darinya. Jawabannya, yang pertama adalah berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, karena Allah lah yang dapat, hanya Allah lah yang mendatangkan kesembuhan. Yang kedua adalah dengan ruqyah, menjaga zikir-zikir yang dianjurkan secara umum dan zikir-zikir yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus, ya, seperti zikir pagi petang, zikir keluar masuk rumah, zikir naik turun kendaraan, ya, zikir ketika mendengar suara petir turun suatu tempat, ya. Kemudian adalah dengan ruqyah, ya, terhadap orang yang telah terkena sihir. Diruqyah dengan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, terkhusus ayat-ayat yang sangat memberi pengaruh terhadap Al-Qur'an, terhadap ruqyah, dalam ruqyah bagaimana kita mengetahui ayat-ayat tersebut memiliki pengaruh yang lebih besar daripada ayat-ayat yang lain. Yang pertama karena dalil, seperti surat Al-Fatihah, karena di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakannya sebagai ruqyah, wa ma yudrika annaha ruqyah. Ya, sabda beliau kepada Abu Sa'id Al-Khudri, ayat Kursi, ayat 3 qul, ya. Kemudian keumuman ayat Al-Quran, dan juga diketahui dengan tajribah, pengalaman, karena ruqyah bagian dari ilaj, ya, dari ilaj. Sebagaimana juga Nabi SAW diruqyah oleh Jibril alaihissalam dengan surat Al-Falaq. Adapun menghilangkan sihir dengan sihir, yaitu dengan mendatangi tukang sihir, hukumnya tidak boleh. Kenapa? Karena itu berobat dengan sesuatu yang haram. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innallaha lam yaj'al shifa ummati fi ma hurima alaihim. Allah tidak pernah menjadikan obat untuk umatku dalam hal yang Allah haramkan atas mereka. Yang kekufuran, yang kedua itu adalah kekufuran. Ya. Ya, tidak boleh seorang melakukannya. Yang ketiga, ayat dan hadis telah melarang kita mendatangi dukun dan mendekat dengannya. Keempat, dengan seorang mendatangi tukang sihir dengan alasan hanya menghilangkan sihir, tidak ada tujuan yang lainnya, berarti secara langsung, ya, atau secara tidak langsung dia telah mengatakan dirinya percaya terhadap ucapan dan perbuatan tukang sihir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan kepada kita, orang yang percaya ucapan tukang sihir atau dukun, dia telah kufur terhadap syariat yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alasan yang berikutnya, ya, kita tidak bisa mengetahui itu adalah kesembuhan ataukah Bukan. Karena bisa jadi dia yang memasukkan syaitan tersebut, jin tersebut. Ya. Kemudian dia ya memasukkan syaitan yang lainnya. Ya. Jelas ya, wallahu taala alam bisawab. Oleh karena ya, orang yang mendatangi dukun atau berabad kepada dukun, hidupnya selalu di dalam terpuruk. Bahkan di antara mereka ada yang berujung gila jemaah. Setelah gila baru dibawa ke rumah sakit jiwa. Allahu musta'an. Baik, sebelum kita akhiri, adakah hal yang disampaikan? Baik, tidak ada. Kalau demikian, maka kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi.